Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang syarah Ratibul Imam Al-Haddad, yang tepatnya pada zikir yang kelima yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, yang tadi telah sama-sama kita baca bersama. Di sini untuk tentang kemuliaan bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat banyak sekali, sungguh sangat sangat besar sekali, sehingga dikatakan oleh ulama cukup kita mengetahui kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat kita tidak akan sah jika kita tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan muka yang berseri-seri menemui sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau berkata, "Atani Jibril." Aku telah didatangi oleh malaikat Jibril dan dikatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, siapa daripada umatmu yang membaca salawat kepadamu satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membacakan salawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad." Bayangkan salawat satu kali yang kita baca akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salawat 10 kali. Yang mana pada kajian kita yang telah lewat kita telah mengetahui bahwasannya satu salawat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu yang diartikan adalah rahmat. Kita jika membaca salawat satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita salawat atau memberi kita rahmat 10 kali. Padahal dikatakan oleh ulama rahmat satu kali yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sudah bisa menjadikan hamba tersebut bahagia dunia dan akhirat dan tidak akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bayangkan kita membaca salawat satu kali mendapatkan 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Barang siapa membaca salawat kepadaku, maka malaikat-malaikat juga bersolawat kepada orang tersebut." Falyugil min dzalik aw liyakthur. Terserah orang tersebut membacanya berapa. Jika kita memperbanyak, maka malaikat akan memperbanyak solawat pula kepada kita. Jika kita mempersedikit, maka juga malaikat akan mempersedikit solawat kepada kita. Kita sendiri yang untung dengan kita membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat kepada kita, yang artinya Allah memberi rahmat kepada kita. Malaikat bersolawat kepada kita, yang artinya malaikat beristighfar atau memintakan ampunan kepada kita karena solawat yang kita baca. Kemudian dikatakan pula di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan," barang siapa bersolawat kepadaku satu solawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya 10 kali 10 lipat pahala dan akan menghapusnya 10 kali dosa. Semoga kita semua diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala daripada solawat-solawat yang kita baca dan diampuni dosa-dosa kita daripada apa yang telah kita baca. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat Abu Kahil. Abu beliau berkata, "Ya Abu Kahil, innahu man shalla alayya kulla yawmin 3 marrat hubban li wa shawqan li haqqan 'ala Allahi an yaghfira dhunubah." Wahai Abu Kahil, barang siapa bersolawat, mengucapkan solawat kepadaku 3 kali dengan rasa cinta, dengan rasa rindu, maka sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Dengan demikian yang telah disusun oleh Imam Haddad tadi bacaan kita, yaitu kita membacanya sebanyak 3 kali, semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjut kembali pembahasan tersebut. Wallahu a'lam.